السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا وأمور الدين. ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita kalkulasikan. Dan nikmat-nikmat ini senantiasa menemani dan mendampingi kehidupan kita. Maka seyogianya syukur pun juga demikian. Syukur tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan keseharian seseorang. Oleh karena itu marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terindah adalah nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang memberikan kita kunci bagaimana bahagia di dunia dan di akhirat. Bagaimana tenang di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, sebuah keberuntungan ketika kita bisa dekat dengan ilmu, dan kenikmatan yang sangat besar, dan kenikmatan-kenikmatan itu butuh disyukuri. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah, beliau menyampaikan bahwa saya mendapatkan ilmu nafi karena saya berusaha bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hanya semangat belajar, tapi juga kita harus semangat bersyukur. Selanjutnya hadirin sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama nafkah kepada Iyal. Iyal adalah istri, keluarga, dan milkul yamin jika ada di masa hal tersebut. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, bab ini penting buat kita, dan ada banyak pertanyaan tentang masalah ini, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk membahas bab tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, dan kita sudah membahas dua dalil dari bab ini. Dalil yang pertama adalah surat Al-Baqarah 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang menunjukkan bahwa nafkah itu harus diberikan dengan standar yang baik secara urf. Apa yang berlaku di negeri kita, di masyarakat kita, dan di waktu dan di tempat kita. Lalu kita juga bahas surat At-Talaq ayat 7, "Yunfik dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra." Hendaknya orang yang punya kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Dan barang siapa yang sedang Allah sempitkan rezekinya, maka ia memberikan nafkah sesuai dengan kondisinya tersebut. Dia enggak dituntut di atas itu. Lalu Allah menjelaskan, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Allah enggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. "Sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra." Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Makanya seringkali kegagalan kita itu karena bukan karena kita miskin, bukan karena dulu kaya sekarang gak punya duit, tapi seringkali kegagalan kita karena kita tidak mampu beradaptasi dan tidak tahu konsep, sehingga ketika kita sedang sempit, kita masih belum bisa move on dari kondisi kita pada saat kita banyak uang. Lalu pola hidup kita masih seperti ketika kita banyak uang. Lalu makanan yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, kendaraan yang kita pakai, itu belum menyesuaikan. Padahal Allah sudah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Allah tidak membebankan kalian kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Dan barang siapa yang disempitkan, hendaknya dia berikan sesuai dengan apa yang Allah kasih kepada dia. Bukan dengan standar masa lalunya. Kalau tahun ini kita enggak punya uang, kita tidak dituntut untuk memberikan sesuai dengan standar tahun lalu, ya tahun ini. Dan hendaknya kita beradaptasi. Dan itulah indahnya Islam, hadirin. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Seringkali kita yang ngotot, kita yang memaksakan diri, kita yang gengsi seringkali, kita yang mencari ridho manusia, jadi harus pakai, harus berpenampilan, dinafkahi agar bisa diakui oleh manusia. Kita malu di hadapan orang dengan malu yang tidak objektif. Ketika masih banyak ngasih kasus. Ketika dianturin pulang sama temannya, enggak di sini aja gitu loh. Kenapa enggak, gue lagi mau ini gitu. Enggak, rumah gue dekat sini deh. Gitu. Diberhentiin terus dia jalan sedikit masuk gang. Lalu dia pulang karena dia enggak mau tahu, dia enggak ingin temannya tahu dia tinggal di rumah yang di bawah standar. Jadi itu bikin capek hidup kan. Sampai harus nyewa aksesoris atau sesuatu agar bisa tampil terlihat keren di mata orang. Padahal Allah mengatakan, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Tapi kalau Anda punya uang, "Liyunfiktu sa'atin min sa'ati," seperti Abu Ubaidah. Hendaknya seseorang yang punya kelapangan menafkahi dirinya dan keluarganya sesuai dengan kelapangannya. Tapi kalau Anda gak punya uang, gak usah dipaksakan. Gak usah dipaksakan. Itu hal yang perlu terus kita ingatkan. Dan lagi-lagi, tahu gak hadirin, apa sih inti dari ini semua? Apa inti dari semua lifestyle seperti ini? Intinya tuh tauhid, hadirin. Kita nih hidup mau cari ridho siapa, itu intinya. Kalau kita cari, kayak kita hidup cari ridho Allah, kita otomatis gak akan terlalu tertarik omongan orang atau penilaian orang, kecuali sesuai dengan apa yang Allah gariskan. Kita nggak akan perlu, nggak akan menipu diri sendiri. Kita nggak akan memaksakan. Inti dari seseorang itu memaksakan, lalu gengsi, lalu ingin tampil di atas kemampuannya, itu ketika terjadi disorientasi. Ketika hidup itu bukan cari ridho Allah tabaraka wa ta'ala, tapi mencari ridho makhluk. Ketika hidup itu bukan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi memuaskan hawa nafsu. Memuaskan hawa nafsu. Itulah alasannya mengapa para nabi, para rasul, para ulama setelah itu, mereka menekankan tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah mereka selalu menitik beratkan tentang masalah ini, masalah tauhidullah. Karena tauhid itu bukan teori, dan tauhid itu menentukan pola hidup kita, gaya hidup kita, lifestyle kita tuh kayak apa itu. Itu menentukan mindset kita. Itu menentukan cara berpikir. Itu yang menentukan apakah kita, bahkan sampai pada apakah kita beli barang ini atau tidak. Itu semua tentang itu. Dan apakah itu tadi? Apakah ketika kita beli barang mahal itu akan membawa kita ke surga, atau beli barang mahal membawa kita ke neraka? Kan itu. Itu tentang tauhid itu lagi. Kalau kita beli barang yang mahal karena liunfik tu saatin min saati, karena mengamalkan ayat itu, karena mengamalkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah kalau memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah senang untuk jika hamba itu memperlihatkan nikmatnya, maka itu dapat pahala. Dan juga gak berlebihan juga, kita beli seperlu kita. Tapi kalau kita beli untuk tafakhur, untuk adu-adu gengsi, untuk memuaskan hawa nafsu, karena hubu dunia, karena cinta pada dunia, maka barang itu akan bawa kita ke neraka. Kecuali jika Allah maafkan. Jadi ini yang harus kita tanamkan. Ini bukan tentang ya atau tidak, beli atau tidak beli, berapa kita kasih nafkah, tapi ini tentang kepada siapa kita beribadah, untuk siapa kita hidup. Apakah kita hidup dengan konsep inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya ibadahku, sesembelihanku, atau sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu, dan itu yang aku, itulah perintah kepada diriku, wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama kali muslim. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang perlu kita tanamkan sekali lagi. Karena dari sinilah semua berasal. Oleh karena itu, kenapa Allah SWT meminta kita untuk Kalau ini konteks menafkahi ya, konteks keluarga, kenapa Allah meminta kita untuk mencari pasangan yang soleh, mencari pasangan yang soleha, mencari pasangan yang bertauhid kepada Allah, mencari pasangan yang bertakwa, mencari suami yang bertauhid, tauhidnya kuat, dan mencari istri yang bertauhid, tauhidnya kuat, bertakwa yang kuat, ya karena ini. Karena gak ada dikotomi dalam masalah ini. Anda yang akan menikmati. Dan ini bukan tentang Anda, ini tentang nanti keturunan Anda. Lalu bagaimana sebuah pasangan menjadi keluarga besar. Semua masalah tentang nafkah, ini kan larinya ke sini hadirin. Semua masalah tentang nafkah. Secara bab ini ya, belum lagi kalau kita bahas semua masalah rumah tangga, ya larinya tentang bab ini lagi. Bab tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, hidup kita tujuannya adalah untuk mengenal dan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah, lalu bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sini kan kita bisa mengerti, ternyata kita, seseorang perlu mempertimbangkan kembali alasan saya belum mampu menafkahi istri saya. Gak ada belum mampu. Secara umum ya, Allah menuntut Anda sesuai dengan apa yang Allah kasih. Dan sudah berusaha atau belum? Sudah bertawakal atau belum? Kecuali kalau kasus anomali, di kulli qa'idatin mustatsnayat, kata para ulama, setiap kaidah memang ada pengecualian. Mungkin dia sedang sakit, dia terbaring. Tapi nggak semua orang juga. Ada, saya tahu ada banyak kasus, banyak suami walaupun sedang sakit dan dia nggak itu, dia masih bisa menafkahi istrinya. Dia punya tabungan, dia punya aset. Maka selama dia sakit, dia jual aset tersebut untuk menafkahi istrinya. Dia jual barangnya untuk menafkahi keluarganya. Ini kan tentang itu. Karena kan yang Allah kasih ke kita bukan hanya cash, tapi bisa jadi properti, bisa jadi tanah, bisa jadi barang, bisa jadi ini. Nah sekarang kali kan kita eman-eman gitu, sayang-sayang, akhirnya kewajiban kita nggak kita tunaikan. Dan lalu alasannya nggak punya, saya nggak punya uang. Ya mungkin Anda nggak punya uang, tapi Anda punya mobil, Anda punya sepeda, Anda punya motor, Anda punya jam tangan. Ada banyak orang jam tangannya kalau dijual itu bisa memberikan nafkah istrinya 3 tahun atau 4 tahun sesuai dengan urf kultur kita. Benar, dia lagi jobless sekarang tapi dia punya itu. Oleh karena itu hadirin, benar ada kasus memang, tapi sangat-sangat minim, sangat sedikit. Sedangkan kasus di kita sangat banyak. Ada banyak orang yang gak menafkahi keluarga atau istrinya. Padahal semua akan dihisab di hadapan Allah. Semua akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati, setiap Anda adalah pemimpin. Dan setiap Anda akan ditanya tentang siapa yang Anda pimpin. Semua akan ditanya, kenapa Anda tidak menafkahi? Kenapa Anda tidak memberikan? Kenapa Anda kasih tapi di bawah urf? Tidak boleh ngasih di bawah urf. Tidak boleh ngasih istri atau keluarga di bawah kultur kita. Kecuali kalau keluarga atau istri menanggalkan haknya. Itu hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita camkan bersama. Allah Ta'ala bersama. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustaz dan semua kru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz mau bertanya, kalau suami tidak memberikan hak lahir dan batin akan menjadi hutang yang diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Bagaimana membebaskan hutang ini karena istrinya ridho? Jazakallahu khair atas jawabannya. Allah taala alam. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan wa iyyak atas doanya. Kembali ke bab hutang, kalau yang punya hak itu ridho dan menghalalkan, maka hutang otomatis putih, pada gugur selesai. Itu dalam bab hutang. Jadi kalau istri ridho maka selesai. Hanya saja begini loh hadirin, dari sisi suami tetap harus dievaluasi. Jangan ia keburu merasa aman ketika istrinya ridho dengan hal tersebut, apalagi memanfaatkan kebaikan istrinya dan lalu membuat sikap dan manuver yang menzolimi istrinya tersebut. Jadi dapat istri yang ridho, yang baik, itu itu PR tersendiri loh. Benar gak sih hadirin? Saya ingin tanya, istri itu kenikmatan bukan? Kenikmatan. Kalau kenikmatan ada rasa syukur apa tidak? Ada rasa syukur. Mana yang lebih nikmat? Dapat punya istri yang ridho atau punya istri yang banyak nuntut? Jujur-jujur. Si ridho. Berarti memiliki istri yang ridho, PR syukurnya standar atau lebih besar? Lebih besar. Dan boleh gak kita sebagai suami memanfaatkan istri seperti itu? Gak boleh. Haram. Makanya sekali lagi, dalam bab rumah tangga dan keluarga, kita harus lihat dari dua sisi. Selalu lihat dari dua sisi. Karena ini hubungan antara dua pihak. Kalau kita ingin mendapatkan jawaban dan solusi secara utuh. Kalau bicara tentang gugur kalau istri itu, ya gugur. Itu dari satu sisi. Dan istri dapat pahala besar. Dan itu menunjukkan bersihnya hati istri atau tingginya amalan hati istri. Namun dari sisi suami, apakah dia boleh memanfaatkan itu? Dalam tanda kutip, itu menunjukkan PRD sangat besar hadir. PRD sangat besar. Dan dia harus tampil jauh lebih baik lagi. Lalu pertanyaan, kenapa dia gak nafkahi? Kenapa dia gak nafkahi? Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia gak mau, kalau dia gak serius, kalau dia lalai, kalau dia meremehkan atau mengambil kesempatan dan memanfaatkan, itu kotak yang berbeda hadirin. Berarti okay, dia aman dari bab nafkah karena sudah diputihkan sama istrinya. Tapi apakah dia aman dari bab syukur? Enggak. Dia gak aman dari bab syukur. Apakah dia aman dalam bab nasihat? Ingat ad-dinu nasihat, kita udah belajar hadisnya. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Apa arti nasihat? Apa arti nasihat? Sebatas menasehati, memberikan wejangan atau memberikan masukan? Tidak, kita sudah bahas keterangan para ulama tentang masalah ini. Apa kata para ulama tentang definisi nasehat? Hadirin. Loh, yang lalu biarlah berlalu begitu. Hah? Iradatul khairi mansuhilah. Iradatul khairi maksudnya keinginan memberikan yang baik dan yang terbaik untuk pihak lain. Itu nasehat. Keinginan memberikan kebaikan, bahkan yang terbaik untuk pihak lain. Dan suami harus punya sifat nasihat kepada istri dan anak-anak. Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istri, dan aku yang paling baik dengan istri. Itu kata Nabi SAW. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istri, dan aku yang paling baik sama istri. Istri Anda udah baik loh, sudah ridho Anda gak kasih, Anda digugurkan, terus apa balasannya? Harusnya Anda berpikir, apa yang bisa saya berikan, yang apa hal terbaik yang bisa saya berikan kepada istri saya. Lalu nanti kena lagi dalam bab man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Suruh balas. Itu perintah Nabi. Barang siapa berbuat baik kepada Anda, Anda harus balas. Jadi mungkin dari satu kotak selamat, tapi bagaimana dengan kotak-kotak lain? Kita kan disuruh beragama itu secara utuh, ya udhulu fi silmi kafa. Masuklah ke dalam agama Islam secara utuh, bukan secara parsial. Secara utuh. Ini ada sosok yang sangat baik sama Anda. Anda enggak kasih hak dia, dia ridho gitu. Dia ridho. Lalu apa balasan Anda? Apa balasan Anda? Lihatlah masalah secara utuh. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, para ulama, Pak Ustaz, tim seluruh kaum muslimin di dunia. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Saya izin bertanya Ustaz, jika ada peluang mengejar karir di perusahaan tapi ilmu agama masih minim, apakah lebih utama mengejar karir tapi konsekuensinya waktu untuk belajar ilmu agama akan lebih sedikit? Kondisi sekarang untuk memenuhi kebutuhan sudah cukup, tapi ada perasaan ingin mengejar karir karena teman-teman sudah banyak yang memiliki posisi yang tinggi di perusahaan. Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, qul kullun ya'malu 'ala syakilatih. Yang pertama, setiap orang hendaklah beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Setiap orang hendaknya bermain sesuai dengan kotaknya masing-masing. Setiap orang tuh beda. Setiap orang itu berbeda. Bahkan kita tahu bahwa Imam Syafi'i pernah menyampaikan bahwa ulama yang hidup miskin itu miskinnya adalah pilihan, bukan miskin keterpaksaan. Itu artinya apa? Setiap orang tuh punya kotak yang berbeda-beda. Ada yang mau berjuang di kotak kekayaan, ada yang memang sengaja ingin berjuang di kotak kemiskinan, dan itu bukan keren-kerenan. Setiap orang beda. Ada orang yang apa yang semangat untuk mengejar karir dalam rangka menjadi jembatan untuk akhiratnya. Ada yang tidak, tapi dia juga produktif di bidang yang lain. Hadirin, Nabi SAW mengatakan, al mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin lain seperti satu bangunan, saling mensupport dan melengkapi satu dengan yang lain. Dan bangunan enggak ada yang sama semua. Mana ada bangunan terbuat dari air semua, hadirin? Bangunan itu ada air, ada pasir, ada batako, ada batu kali, ada semen dan seterusnya, ada tanah liat dan lain seterusnya. Jadi ada baja ringan, ada genteng. Jadi hal-hal seperti ini itu tidak bisa dipukul rata. Anda harus kejar karir, berarti semua harus kejar karir, enggak? Atau Anda jangan kejar karir terus, lalu semua berlaku untuk tidak. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala itu memilih menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ambisi. Beliau ingin Umar yang jadi. Tetapi ketika pada saat itu para sahabat meminta beliau, dan memang beliau yang terbaik pada saat itu, maka beliau ambil tanggung jawab itu. Walaupun ada konsekuensinya tidak di bidang lain, sangat ada. Dan salah satu konsekuensinya adalah dalam bidang ilmu. Beliau adalah ulama terbaik. Ulama sepakat orang paling alim setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tapi pertanyaannya, mengapa dalam sisi periwayatan hadis Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis dibanding Abu Bakar? Itu sebagai contoh. Karena Abu Bakar dikasih tanggung jawab yang sangat besar, yaitu memimpin. Bukan karena beliau tidak mau, bukan karena beliau tidak mampu, bukan karena ilmu beliau kalah. Ilmu beliau ilmu paling banyak. Itu sebagai contoh. Manusia itu gak bisa dipukul rata, semua harus sama, gak bisa. Makanya itu tadi surat Al-Isra itu ayat 84, kul kullu ni'malu ala syakilati. Katakan setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Lalu berikut, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan sejarah kita mencatat demikian. Berbeda. Jadi apakah maju karir atau tidak, jawaban berbeda-beda. Tergantung kondisi orang tersebut. Jika salah satu pertimbangannya, jika karir kita atau mengejar karir itu bisa membuat kita jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, bagi kebaikan, bagi agama Allah Subhanahu wa taala, tentu saja lebih membuat kita lebih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih memberikan maslahat. Karena sekali lagi hadirin, posisi-posisi penting dalam perusahaan apapun, kalau dipegang oleh orang soleh, orang yang baik, orang yang takut kepada Allah, orang yang amanat, orang yang sabar, orang yang cerdas, lebih efektif mana dibanding posisi-posisi itu dipegang oleh orang-orang fasik? Hah? Kita semua tahu jawabannya. Kita semua mengerti poinnya. Oleh karena itu poin. Kalau memang itu lebih membuat kita bermanfaat kepada orang, ambil. Dengan syarat tetap belajar. Tapi bukan belajar untuk jadi ulama, bukan. Tapi belajar untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, karena kita butuh ilmu. Belajar dalam rangka menunaikan kewajiban kita. Jadi kita harus tahu, kita harus belajar hal-hal basic gitu, hal keseharian, hal yang merupakan kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan kita. Jadi tetap harus belajar. Dan kita harus belajar, terus belajar untuk membangun pondasi. Semakin tinggi karir kita, ujiannya semakin berat atau semakin sulit. Bingung kan? Ya berat dan sulit. Jadi jangan berpikir kalau naik itu ujiannya semakin mudah. Ujian semakin susah. Nah, ketika ujian semakin susah, lalu kita gak punya waktu untuk belajar dengan alasan sibuk karir, ya itu sama saja misi bunuh diri. Jadi justru ketika kita memutuskan kita akan mengejar posisi yang lebih tinggi untuk maslahat, maka konsekuensinya kita harus lebih bertakwa, kita harus lebih matang, kita harus beriman, ibadah kita harus semakin kuat, khususnya kualitas, dan itu semua tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi justru cara berpikir yang benar adalah semakin kita berusaha naik ke posisi yang lebih tinggi, maka kita harus semakin dekat dengan ilmu, semakin dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau enggak, itu misi bunuh diri. Itu misi lilin yang dinyalakan, menerangi sebuah ruangan, tapi dirinya kebakar dan habis. Semakin tinggi posisi kita, uang akan semakin banyak, lalu fitnah uang akan kuat, lalu fitnah jabatan akan kuat, fitnah popularitas akan besar. Itu semua obatnya adalah ilmu nafi. Kalau kita kesana tanpa membawa obat, tanpa membawa bekal, maka kita akan hancur. Itu poin. Makanya justru orang-orang yang punya potensi besar menduduki posisi-posisi strategis dalam perusahaannya, dalam kehidupan duniawi, itu semenjak dini harus dekat dengan ilmu, harus dekat dengan ulama, harus dekat dengan guru, harus dekat dengan, intinya harus dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau enggak, dia akan hancur di atas. Dan harus dipupuk dari kecil, atau dari awal. Jangan tunggu terfitnah dulu baru cari. Jangan tunggu kena virus dulu baru melakukan pengobatan. Ya, ada peluang sembuh, tapi kenapa kita enggak mulai dari awal? Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. dan semoga kita diberikan ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika.